darse saat bohin sian rohaki sai tok tong do di pikiraki nang petu haci pambai nami tua dang boy huha lupa honi sude tiari ningguwi ditiki marjanji ho tua uhang siang tak so jadi sirang au siako hape hola di hata do sude akan ani dok mi tua wito cinta kitu ho hola ti ngana pada ni alai horona mani pilsiani lau hodau pasi di koni sure di hati di hodoro haki di hari minggu ini tinggi marjanji hotu wau so jadi sirang au siako hape holat di hata do sude akan hidup mitu awito cinta gitu ho holat di angan-angan tunga so jadi sirang ang siya ko.